Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan sesi yang keduanya, yaitu kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Ini sampai di bait yang ke-23. Ya, kita kemarin sampai pada bait 23, yang ini sekaligus bait 23, 24, 25, 26 ya. Tapi sebenarnya keterangannya enggak banyak. Baitnya memang banyak ini ya. Ada 26 bait, ada 4 bait, tapi justru keterangannya dikit ya. Dan mungkin nanti kita akan tambahkan dengan bait ke-27-nya insyaallah kalau dapat ya. Kita bacakan warraf'a wan nasba ij'alan i'raba. Jadi warraf'a wan nasba ij'alan i'raba. Lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Jadi warraf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Jadikanlah rafa' dan nasab ya, jadikanlah rafa' dan nasab sebagai i'rab bagi isim dan fi'il. Jadikanlah rafa' dan nasab i'rab bagi isim dan fi'il. Maksudnya apa? Berarti rafa' dan nasab adalah i'rab, i'rabnya isim dan i'rabnya fi'il. Ya, berarti maknanya rafa' dan nasab adalah i'rabnya isim dan i'rabnya fi'il. Karena di sini Ibnu Malik mengatakan ija'alan. Jadikanlah rafa' dan nasab itu sebagai i'rabnya isim. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, memang isim itu ada yang ber-i'rab rafa', begitu pula dengan fi'il, ada yang ber-i'rab rafa'. Isim itu ada yang ber-i'rab nasab, begitu pula dengan fi'il, ada yang ber-i'rab nasab. Jadi ya pas ya. Contohnya seperti lan ahaba. Ya. Kemudian wal ismu qad khussisa bil jarri. Lebih lanjut Ibnu Malik mengatakan ya, wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima. Ya. Keterangan berikutnya oleh Ibnu Malik, dan isim ya, dan isim sungguh terkhususkan oleh jar. Isim sungguh terkhususkan oleh jar, sebagaimana fi'il itu sungguh terkhususkan oleh jazm. Ya, jadi wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima. Jadi dan isim ya sungguh terkhususkan oleh jar, sebagaimana fi'il juga sungguh terkhususkan oleh jazm. Jadi berarti ada i'rab itu yang hanya khusus dimiliki oleh salah satunya. Jar khusus hanya dimiliki oleh isim, sementara jazm khusus hanya dimiliki oleh oleh fi'il, yang enggak akan dimiliki oleh isim. Lalu bagaimana dengan huruf? Kok cuma isim dan fi'il? Ya sebagaimana huruf kemarin sudah kita katakan, wal huruf gimana lafaz Ibnu Malik kemarin? Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya, maka tentu kita enggak perlu ngebahas soal i'rab di huruf. Ya, enggak perlu ngebahas soal i'rab karena kata Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya, karena huruf itu hukumnya bina semua. Ya, oleh karena itu di sini dia tidak membicarakan tentang huruf, ya hanya membicarakan tentang isim dan fi'il. Jadi, isim ada yang ber-i'rab rafa', ada yang ber-i'rab nasab. Fi'il juga demikian, ada yang ber-i'rab rafa', ada yang ber-i'rab nasab. Namun ada yang khusus di dari masing-masing keduanya. Jar khusus untuk isim, sementara nasab sementara jazm khusus untuk fi'il. Yang berarti kesimpulannya i'rab itu ada 4, rafa', nasab, khafat, jazm. Nah, demikian. Farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran. Ya. Untuk lebih paham sebenarnya aslinya ungkapannya begini ya. Farfa bi dhammin wansiban bi fathin wajur bi kasrin. Tapi ini bab nazak ya. Nazu harfil khafdi ya. Baik, ini ya di nazak. Kadzikrullahi addahu yasur. Lalu untuk tandanya, untuk tandanya, alamatnya. Untuk tandanya ataupun untuk alamatnya, maka rafa itu dengan dhammah. Ya, farfa bi dhammin, maka rafa'kanlah ketika engkau merafa'kan, maka rafa'kanlah dengan dhammah. Ya, ketika engkau merafa'kan, maka rafa'kanlah dengan dhammah, dan ketika engkau menasabkan, maka nasabkanlah dengan fathah. dan ketika engkau menjarkan, maka jarkanlah dengan kasrah. Itu aja, selesai. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contohnya seperti yang ada di ungkapan zikrullahi abdahu yasur. Terus yang jazam dengan apa? Wa jazim bitaskinin. Dan jazam dengan pensukunan. Ya jadi itu aja, itulah dia tandanya. Jadi dalam melakukan rafa itu dengan dhammah, dalam melakukan nasab itu dengan fathah, dalam melakukan jar itu dengan kasrah, dalam melakukan jazam itu dengan sukun. Wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ma yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Dan untuk yang selain disebutkan, ya, untuk maksudnya untuk tanda-tanda i'rab yang lainnya, wa ghairu ma dzukir, dan untuk selain selain apa-apa yang disebutkan, ya. Bukan ya, ini wa ghairu ma dzukir. Oh, ini bukan dan ini ya. Dan bukan selain di sini kita artikan. Dan yang tidak disebutkan ya. Dan yang tidak disebutkan wa ghairu ma dzukir, dan yang tidak disebutkan yanubu, maka pengganti dari ya, pengganti dari apa-apa yang disebutkan gitu ya. Oh, begini. Astagfirullah. Ya, ini jumlah fi'liyah wa yanubu ghairu ma dzukir. Dan selain yang tidak disebut dan selain yang dan apa dan selain yang telah disebutkan itu menggantikan dhammah, menggantikan fathah, ya, menggantikan dhammah bagi rafa, menggantikan fathah bagi nasab, menggantikan kasrah bagi jar. Jadi wa ghairu ma dzukir yanubu. Jadi dan mengganti apa dan selain yang disebutkan, ya, selain yang telah disebutkan itu menggantikan apa namanya dhammah, fathah dan kasrah dan sukun. Sebenarnya ini berbicara untuk mereka yang sudah tahu apa-apa saja tanda rafa, apa-apa saja tanda nasab, apa-apa saja tanda khafat. Dimana kan kita tahu tanda rafa enggak cuma rafa, enggak cuma dhammah, tanda nasab enggak cuma fathah, tanda jar juga enggak cuma kasrah, tanda jazam juga enggak cuma sukun. Nah, maka di sini diterangkan oleh penulis, loh bagaimana dengan yang lainnya? Nah, untuk yang lainnya yang enggak disebutkan itu sebagai penggantinya. Nah, gitu loh, yanubu. Ya, sebagai penggantinya wa ghairu ma dzukir yanubu. Contohnya seperti ja'ahu bani Adam, bani Namir. Yang telah datang saudara bani Namir, ya. Nah, di sini aku di sini kan tanda rafa-nya tidak dengan dhammah sebagaimana yang kita ketahui, namun dengan waw. Nah, maka waw ini adalah pengganti bagi dhammah. Bani ya, sebagaimana yang kita tahu, tanda khafatnya ataupun tanda jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan ya. Nah, ini disebut dengan naib, ya, pengganti. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi di sini Ibnu Malik ingin menjelaskan kepada kita untuk yang lainnya itu sebagai pengganti. Ya, tentunya kita berarti sebelumnya sudah terlebih dahulu mengenal ataupun mengetahui bahwa rafa itu punya beberapa tanda, nasab punya beberapa tanda, jar itu punya beberapa tanda. Nah, selain dari dhammah bagi rafa, selain dari fathah bagi nasab, selain dari kasrah bagi jar, dan selain sukun bagi jazam, itu sebagai pengganti. Nah, begitu. Jadi wa ghairu ma dzukir yanubu. Ya, selain dari yang sudah kita sebutin itu sebagai pengganti. Kemudian keterangan dari syarih ataupun Al-Imam Ibnu Aqil. Anwa'ul i'rabi arba'ah. Ya, anwa'ul i'rabi arba'ah. Jadi penjelasan ataupun faedah yang bisa didapatkan dari keempat bait tersebut adalah bahwa macam-macam i'rab itu empat. Ya, anwa'ul i'rabi arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada empat. Apa saja? Ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru wal-jazmu. Itulah faedah yang bisa dipetik dari baitnya Ibnu Malik. Fa'ammar raf'u, kata Ibnu Aqil, wan-nasbu fayashtariku fihimal asma. Ya. Adapun rafa' dan nasab, maka isim itu berserikat pada keduanya. Maksudnya apa? Kongsi. Iya, kongsi ya. Jadi fayashtariku fihimal asma wal af'al. Jadi isim dan fi'il kongsi ya. Isim dan fi'il kongsi pada keduanya. Maksudnya pada i'rab rafa dan pada i'rab nasab. di mana isim ada yang beri'rab rafa, ada yang beri'rab nasab. Fi'il ada yang beri'rab rafa, ada yang beri'rab nasab. Nah, begitu. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari ungkapan Ibnu Malik. Jadi fa'ammar raf'u wan nasbu fayashtariku fihi mal asma' wal af'al. Berdasarkan penjelasan Ibnu Malik, maka bisa kita katakan bahwa rafa' dan nasab itu merupakan i'rab yang kongsi pada isim dan fi'il. Yang ada pada fi'il dan isim. Nah, begitu. Contohnya apa? Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu. Dun sama mu. Ya, Zaidun yaqumu. Wa inna Zaidan layyaquma. Dan contoh lain, wa inna Zaidan layyaquma, dan sama ma. Ya, di mana kita tahu Zaid isim, yaqum fi'il. Nah, kita bisa lihat di situ. Zaid rafa, fi'il juga rafa. Maksudnya bisa rafa. Zaid bisa nasab, fi'il juga bisa nasab. Yang berarti isim dan fi'il ya, itu berkongsi di dalam i'rab rafa dan nasab. Nah, demikian. Wa ammal jarru, sementara untuk jar, fayakhtassu bil asma, maka hanya khusus untuk isim saja. Jadi i'rab jar, ya, karena tadi kita katakan i'rab itu kan ada 4. Nah, adapun i'rab jar itu hanya terkhusus bagi isim-isim saja, seperti bizaidin. Bizaidin. Wa ammal jazmu fayakhtassu bil af'al. Dan adapun i'rab jazm itu hanya terkhusus untuk fi'il-fi'il saja. Contohnya lam yatrib. Nah, demikian. Yang artinya berarti isim tidak ada yang jazm. Sebaliknya fi'il tidak ada yang khafat, tidak ada yang jar. Nah, begitu. Warraf'u yakunu bidhammah, dan rafa itu pakai dhammah. Wan nasbu yakunu bil fathah, dan nasab itu pakai fathah. Wal jarru yakunu bil kasrah, dan jar itu pakai kasrah. Wal jazmu yakunu bis sukun, dan jazm itu pakai sukun. Wa ma ada dzalika yakunu naiban, sementara tanda-tanda lainnya itu pengganti dari sebagai pengganti anhu darinya. Ya, jadi wa ma ada dzalika yakunu naiban anhu. Dan adapun selain daripada fathah, selain daripada dhamma, selain daripada fathah, selain daripada kasrah, selain daripada sukun, itu sebagai pengganti dari tanda-tanda tersebut. Jadi wa ma ada dzalika yakunu naiban anhu. Kama nabatil waw anid dhamma. Jadi selain daripada itu adalah sebagai pengganti darinya, sebagaimana waw menggantikan dhamma, mewakili dhamma. Ya. Jadi kama nabatil waw anid dhamma, yang terdapat pada kalimah ahu, ya, fi ahu. Jadi kama nabatil waw anid dhamma fi ahu, sebagaimana waw menggantikan dhammah yang terdapat pada kalimah aku, ya, asmaul khamsah, di mana asmaul khamsahnya rafa, namun tanda rafanya dengan waw, dan waw tersebut menggantikan dhammah. Wal ya anil kasrah, sebagaimana ya menggantikan dhammah menggantikan dhammah dari kasrah, mewakili dhammah bagi kasrah, yang terdapat pada kalimah bani, ya, fi bani, yang ada di contoh Ibnu Malik tadi. Ya, min qawlihi ja'ahu bani namir, ya, yang terdapat pada ungkapan Ibnu Malik, ja'ahu bani namir, ya, saudara bani namir telah datang. Wa sayadhkuru ba'da hadha mawadhi'an niyabah, ya, dimana ya, setelah ini Imam Ibnu Malik akan menyebutkan tempat-tempat niyabah tersebut. Maksudnya tanda-tanda pengganti itu di mana aja tempatnya. Nah, jika selain dari tempat-tempat tersebut, berarti pakai rafa, pakai dhammah ketika rafa, pakai fathah ketika nasab, pakai kasrah ketika jar, pakai sukun ketika jazm, selain dari tempat-tempat yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Malik. Jadi di sini Imam Ibnu Malik hanya menyebutkan tempat-tempat yang menggunakan kata ganti, yang menggunakan tanda ganti. Jadi di sini ya, Imam Ibnu Malik hanya menyebutkan tempat-tempat ataupun kalimah-kalimah yang mana tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab pengganti. Iya, yang adapun tanda i'rab kalimah yang tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab yang asli, beliau enggak menyebutin, tidak menyebutkan. Yang berarti pemahamannya, mafhumnya adalah selain dari yang disebutkan nanti, berarti itu rafa'nya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, khafatnya pakai pakai kasrah, dan jazamnya pakai sukun. Oleh karena itulah sebelumnya Ibnu Malik mengatakan farfa' bi dhammin. Pokoknya kalau rafa' pakai dhammah, wansiban fathan, kalau nasab pakai fathah, wajur kasran, kalau jar pakai kasrah, wajazum wajazim bitaskin, dan kalau jazam pakai sukun. Nah, adapun yang niabah, adapun tanda-tanda pengganti, nah inilah yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Malik tempat-tempatnya di mana saja. Nah, kata beliau berikutnya, warfa bi wawin wansiban wansibanna bil alifi wajrur ya wajrur biyain ma minal asma'i asif. Sementara rafa'kanlah dengan waw ya. Jadi rafa'kanlah pakai waw, nasabkanlah pakai alif, jarkanlah pakai ya untuk asmaul khamsah. Tapi di sini bukan asmaul khamsah ya. Asmaus sittah. Ya. Di sini asmaus sittah. Ma minal asma'i asif. Jadi rafa'kanlah dengan waw, nasabkanlah dengan alif, jarkanlah dengan ya apa-apa saja dari isim-isim yang aku sifati. Ya, isim-isim yang aku nyatakan. Nah, demikian. Itu asma ya. Hah? Dengan asma. Itu ada i. Oh, sama kayak tadi. Ja'ahu bani Adam. Oh, ya. Litakhfif, ya. Oh. Ya, jadi hamzah itu boleh dibuang litakhfif. Nah, demikian. Jadi aslinya memang minal asma'i, ya. Minal asma'i tapi hamzahnya dibuang, jadinya minal asma' asif. Baik. Asif itu sifat. Aku sifati, aku nyatakan. Iya, aku nyatakan. Jadi kata Imam Ibnu Malik, nah ini tempatnya. Ya, ini tempat yang pertama yang diterangkan oleh Ibnu Malik. Tempat pertama yang diterangkan oleh Ibnu Malik yang mana tanda i'rabnya itu menggunakan niabah. Ya, menggunakan pengganti. Warfa bi wawin, rafa'kanlah dengan waw dan nasabkanlah dengan alif dan jarkanlah dengan ya untuk apa-apa saja dari isim yang aku nyatakan ini. Ya, nanti yang akan dinyatakan oleh muallif nanti. Ya, ada di bait berikutnya. Nah, ini kalian rafa'kanlah dengan waw, kalian nasabkanlah dengan apa namanya? Dengan alif, jarkanlah dengan ya. Nah, ini tempat yang pertama yang akan diterangkan oleh muallif, di mana tempat tersebut ataupun kalimat tersebut itu di i'rab menggunakan tanda pengganti, tidak menggunakan tanda asli yang sebelumnya sudah disebutkan. Ya, kita baca penjelasan dari syarih. Syara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyabati amma sabaqa dhikru. Nah, di sini Imam Ibnu Malik mulai menjelaskan apa saja yang di i'rab dengan tanda pengganti bin niyabah. Ya, dengan tanda pengganti dari tanda-tanda asli yang sebelumnya sudah disebutkan amma sabaqa dzikru wal muradu, dan yang dimaksudkan di sini adalah wal muradu bil asma'il lati sayasifuha, dan yang dimaksud dengan isim-isim yang akan dia nyatakan itu maksudnya adalah al asma'us sittah. Jadi maksud dari isim-isim yang akan dia nyatakan, yang akan dia sebutkan, itu maksudnya adalah asma'us sittah, ya, di mana isim-isim tersebut ada di bait-bait berikutnya ya. Cuma kan di sini dipotong karena dia syarih ingin memberikan syarahnya. Ya, seharusnya baitnya nyambung itu. Asif ya min dzaka dan seterusnya kan gitu. Baik. Nah, jadi maksudnya adalah asmaus sittah ya di sini. Yang dimaksudkan dengan rafa'nya pakai waw, nasabnya itu pakai alif, jarnya itu pakai ya, itu maksudnya adalah asmaus sittah. Apa saja asmaus sittah itu? Abun, 1, akhun, 2, hamun, 3, hanun, 4, punya antum gitu semua? Iya, sama, fuhu juga. Oh iya, sama ya. Ya, wafuhu, 5, wadhu malin, 6. Fuhu kan bisa berdiri sendiri. Seharusnya bisa, famun. Famun? Iya, anda ini enggak jadi. Iya, mungkin di sini dia Ibnu Malik ingin langsung aja gitu ya, barangkali. Kan berarti bukan asmaul khamsah ya. Ya sama, abun juga bukan asmaul khamsah. Iya. Ya, saya kira tadi bakal begitu ya, maksudnya sama semua. Ya kan kita menceritakan soal lafaznya dulu, nanti kan soal syaratnya nanti baru diterangkan kan gitu. Ya Abun juga bukan Asmaul Khamsah, Akhun juga bukan, Hamun juga bukan, kan? Dia dapat dinyatakan Asmaul Khamsah kalau memenuhi ketentuan dan syaratnya, kan? Iya, ya, seharusnya ya. Maka tadi saya, apakah di buku antum begitu semua sama atau memang di sini nggak tahu juga ya, bagaimana ya? Baik. Tapi di sini dia Asmaul Sittah ya, bukan Asmaul Khamsah. Kalau kita kan selama ini kenalnya cuma Asmaul Khamsah, cuma 5. Tapi di sini sebenarnya rupanya di sini di buku ini ada 6, bukan ada 5. Jadi Abun, Akhun, Hamun, Hanun, Famun, sama Dhu. Berarti yang bertambah apa? Iya, Hanun. Ya, itulah yang enggak ada di Asmaul Khamsah ataupun di buku kita yang apa? Muyassar. Iya, di situ enggak ada Hanun ya. Iya, benar. Iya, Hanuka, Hanaka, Hanika. Apa artinya Hanu? Anu. Iya. Arti Hanu anu. Iya, anu. Ini anu itu bahasa Arab mungkin ya. Barangkali ya. Kan, hah? Iya. Enggak, soalnya bahasa ini, maksudnya gini, saya agak ragu apakah orang kita, maksudnya orang Indonesia, itu nyadur kata anu dari bahasa Arab atau dari bahasa Jepang? Karena bahasa orang Jepang juga sering bilang anu, ya kan? Hah? Iya lah. Anu gitu. Anu itu gini loh. Oh, ya. Anu ada banyak ya. Sebenarnya anu enggak harus ke sana. Iya. Anu tolong ambilkanlah. Ya, kan itu kan bukan berarti bilangkan itu ya, tapi bisa juga anumu kan gitu. Oh. Iya, anu itu ada banyak ya. Anu ya. Dan apakah anu dalam bahasa Indonesia itu ngambil bahasa Jepang? Karena kan kita pernah dijajah Jepang juga kan. Iya. Apakah ngambil dari bahasa Jepang atau ngambil dari bahasa Arab anu ini? Anu. Iya, nah bahasa Arab memang itu maknanya. Jadi iya. Maknanya bisa ke situ. Enggak anu, maksudnya makna anu, manu. Ya, antum lihatlah di kamus. Pokoknya makna hanu ini ada banyak. Ya, bisa jadi makna hanu itu adalah itu. Bisa. Jepang anu kan artinya ta. Bisa juga anu dalam bahasa Indonesia ini anu yang lainnya selain itu. Oh, iya. Hanu yang lain ya. Jadi misalkan Hanuka ataupun Hanaka, maksudnya anumu atau benda mu atau apa mu, bisa juga ikan kayak gitu kan? Ya sama, bisa juga kayak bahasa Jepang maknanya. Nah gitu. Wallahu alam. Oh anu ya, ngomongnya anu ya, bukan anu ya. Kok saya dengarnya anu gitu. Dengarnya anu gitu. Lupanya anu ya aslinya ya. Anu. Baik. Masya Allah. Nah jadi inilah yang nambah ya di Asmaul Sittah ini yang enggak kita temui di Asmaul Khamsah, yaitu Hanun ini. Jadi ya hukumnya sama kayak yang lainnya, berarti Hanuka, Hanaka, Hanika. Ya sama seperti Abuka, Abaka, Abika. Ya begitulah dia. Fahadihi, maka lafaz-lafaz ini turfa'u bil wawi nahwu jaa Abu Zaidin. Dirafa'kan pakai waw seperti contoh jaa Abu Zaidin. Waktu yang sabubil alifi dinasabkan pakai alif, contoh ra'aitu abahu waktu jarru bil ya'i dijarkan pakai ya, contoh marartu bi abihi. Wal masyhur annaha mu'rabatun bil hurufi. Nah ini ada catatan dari Ibnu Malik ya, yang mungkin juga kita akan sedikit asing ya ngedengar penjelasan Ibnu Aqil afwan. Dan memang yang masyhur itu bahwa Asma'us Sittah ini i'rabnya pakai huruf. Yang masyhur, yang kita kenal di tengah-tengah kita, Asma'us Sittah ataupun Asma'ul Khamsah itu i'rabnya pakai huruf. Itulah yang selalu kita bilang, Asma'ul Khamsah i'rabnya pakai apa? Pakai harakat atau pakai huruf? Kita akan jawab pakai huruf. Kan gitu. Fal waw naibatun anid dhammah. Ya, fal waw naibatun anil dhammah, wal alif naibatun anil fathah, wal ya naibatun anil kasrah. Yang mana huruf wawnya merupakan pengganti dari dhammah, huruf alifnya merupakan pengganti dari fathah, dan huruf ya-nya merupakan perwakilan dari kasrah. Ya, perwakilan daripada kasrah. Wa hadza huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif biqaulihi warfa biwawin ila akhiril bait. Ya. Dan isyarat ini terdapat dalam ucapan ataupun baitnya musannif, baitnya Imam Ibnu Malik, warfa biwawin ila akhiril bait, ya, sampai ke akhir baitnya. Was sahih, kata Ibnu Aqil. Ya walau di awal tadi dia sudah katakan ya, wal masyhur, yang terkenal memang bahwa Asmaul Khamsah ataupun Asmaul Sittah itu di i'rab pakai huruf. Was sahih annaha mu'rabatun biharakatin muqaddarah. Ya, ini kata Ibnu Aqil. Bahkan dia bilang yang sahih ya. Bukan tanggung-tanggung, bukan hanya mentarjih tapi mentashih dia di sini. Dia katakan wassahih annaha mu'radatun biharakat. Jadi berarti kalau dia ditanya asmaus sitah ataupun asmaul khamsah itu i'rabnya pakai apa? Pakai harakat katanya. Bukan pakai huruf. Iya, dia bilang begitu. Wassahih annaha mu'radatun biharakatin muqaddaratin 'alal wawi wal alifi wal ya'i. Masyhur, ya, nyelisihi yang dikenal oleh orang-orang. Jadi yang dikenal oleh orang-orang kan pakai huruf. Justru dia bilangnya yang benar itu bukan pakai huruf, tapi pakai harokat. Harokat itu muqaddarah, di atas huruf waw, di atas huruf alif, di atas huruf ya yang ada di asmaul khamsah tadi. Ya jadi tanda rofaknya sama kayak isim mufrad berarti. Iya, kan gitu. Pakai dhamma, pakai waw, pakai dhamma, pakai fathah, pakai kasrah, tapi dhamma fathah kasrahnya muqaddarah. Nah, iya kayak isim maksur, betul. Ya, kayak isim maksur. Ya, lebih tepatnya kayak isim maksur. Ya, kan gitu. Nah, demikian. Tapi kalau isim maksur sama isim maksur, akhirnya enggak berubah, Ustaz. Mau dia nama. Iya, ini dia tetap ini ikut berubah jadi huruf waw, jadi huruf alif, jadi huruf ya, kan gitu ya. Nah, kalau Syekh ini enggak nerima nih, yang ini ribet katanya, kan gitu. Ya, kalau kata Syekh Husaimin, tapi lagi-lagi itu ya ikhwah ya, masing-masing punya hujah. Ya kalau Syekh Husaimin hujahnya hanya dia tidak mau ribat. Adapun di sini Imam Ibnu Aqil tentunya dia punya hujah yang kuat sampai dia bilang wasahi. Sampai dia di sini mentashih. Wallahu a'lam. Bukan hanya sekedar mentarjih ya. Ketika kita kita rasa menggunakan yang ini. Buktinya istara itu abi. Wali indi wali akhi misalkan gitu. Itu kan mengirapnya dengan ucapan seperti ini. Dengan ucapan yang kayak mana? Muqaddara alal wa. Yang mana nih? Yang mana? Istara abi kita. Itu abi. Itu lain lah. Itu kan bukan asmaul khamsah. Itu isim mufrad. Iya, itu bukan asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah itu syaratnya tidak mudhaf kepada iya. Kan itu syarat asmaul khamsah. Nah, itu bukan asmaul khamsah ya. Nah, di sini yang diceritakan oleh Ibnu Aqil adalah asmaul khamsah. Di mana kata Ibnu Aqil, walau yang masyhur asmaul khamsah ataupun asmaul sittah itu i'rabnya dengan huruf, tapi yang benar itu asmaul sittah itu i'rabnya dengan harokat kata dia. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi farraf'u bi dhammatin muqaddaratin al-waw kata dia. Jadi rafa'nya itu dengan dhammah muqaddarah di atas huruf waw. Wan nasbu bi fathatin muqaddaratin 'alal alif, dan nasabnya itu dengan fathah muqaddarah di atas huruf alif. Wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'alal ya, dan jar itu dengan kasrah muqaddarah di atas huruf ya. Fa'ala hadzal madhhab as-sahih lam yanub syai'un an syai'in mimma sabaqa dzikru. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan madhab yang benar ini, ya, sampai dia bilang lagi as-sahih gitu ya. Ya, begitulah. Di dalam mempertahankan, pendapat memang harus begitu. Kalau enggak, berarti kita enggak yakin sama apa yang kita pilih, kan gitu. Hanya saja kita waktu mau menyalahkan harus berada di atas ilmu, kan gitu. Itu aja permasalahan. Tapi memang kita harus kokoh di atas yang kita pegang. Ya misalkan menurut kita bahwa kulub bid'ah, ya kita harus kokoh bahwa kulub bid'ah, kan gitu. Ya, kan. Namun saat kita mau menyalahkan bahwa orang yang menggunakan kulub itu adalah ahlul bid'ah, nah itu kita harus di atas ilmu, kan gitu. Nah demikian. Itu andaikan ya, itu perumpamaan aja. Ya kita harus kokoh, kan gitu. Baik, jadi ya karena kalau enggak dia goncang, kan gitu ya. Jadi kita pilih mana yang mau. Makanya saya bilang tadi ikhwah, di dalam antum menentukan mana yang mau antum ikuti, antum harus punya alat untuk bisa melakukan studi banding mana yang mau kupilih, ya, dengan menghormati pendapat ulama yang tidak kita pilih, kan gitu. Jadi ini demikian. Studi apalagi status Ibnu Aqil adalah mujtahid di dalam nahwu, wajar dia melakukan tashih. Ya kalau kayak kita mungkin iya, jangankan tashih, tarjih aja pun nggak cocok, kan gitu ya. Seperti kita ini. Iya, ya kita hanya bisa taklid dan hanya bisa menghormati, karena mereka saja pun mujtahid ini dia saja menghormati Ibnu Malik. Kan gitu. Bahkan tetap memberikan keterangan, memberikan syarah untuk pernyataan Ibnu Malik. Kan gitu. Nah, demikian. Jadi memang harus ada penghormatan seperti itu. Tapi kita juga harus kokoh di dalam pendapat yang kita pilih, kan gitu. Ya kalau goncang ya lucu lah, kan gitu. Berarti kita enggak yakin sama apa yang kita pilih. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itulah pentingnya kita meniru cara-cara ulama ya di dalam menghadapi perselisihan. Wallahu a'lam. Nah, demikian ikhwah. Kalau yang dikatakan sama Ustaz Beranda itu ada benarnya gitu. Yang mana tuh? Ada 4 isim mufrad yang diisi pada besar. Ada 4 isim mufrad, 4 ya. Apa aja tuh 4 isim tersebut? Termasuk itu tadi satu Asmaul Khamsah. Terus isim mangkus. Maksur. Dan apa ini? Satunya Guarum Sorit. Maksudnya masih kaidahnya gimana nih? Kalau yang aslinya itu kan maf'ul dengan dhamma. Oh, itu namanya bukan menyelisih kaidah, menyelisih asal. Ya kalau menyelisih kaidah enggak, karena kaidahnya ada ya. Ya saya pikir itu lebih tepatnya ungkapannya adalah menyelisih asal. Karena memang ada tanda asli, ada tanda pengganti. Ya memang ada dari sana ya, dan kaidahnya memang udah dibuat begitu. Iya. Kalau menyelisih kaidah artinya kaidahnya enggak ada tapi dia menyelisih kaidah tersebut. Iya, wallahu alam ya. Kalau saya lebih kalaupun mau dibilang lebih pasnya kita katakan menyelisihi asal, wallahu alam. Ya karena kalau cerita menyelisihi asal, isim mabni juga menyelisihi asal. Karena asal isim adalah mu'rab, kok tiba-tiba dia mabni. Tapi kaidahnya memang ada kan. Ya demikian. Wallahu alam bissawab. Jadi mungkin lebih tepatnya ya menyelisihi asal ya. Dan yang menyelisihi asal enggak cuma 4, ada banyak sekali kalau menyelisihi asal itu. Ini tentang masalah isim. Tentang masalah isim mufrad. Yang menyelisih asal, oh yang menyelisih asal ya bisa jadi ya, mungkin kalau isim mufrad yang menyelisih asal ada 4 ya, ya cocok juga itu. Baik. Jadi intinya begini kata beliau, fa'ala hadzal madhhab as-sahih lam yanub syai'un an syai'in mimma sabaqa dzikruh. Nah kalau misalkan kita berdasarkan ya ataupun merujuk kepada madhab yang benar ini, maka tidak ada istilah pengganti, nggak ada istilah niabah, ya udah selesai pokoknya ya tetap seperti asal asli ini. Jadi tidak ada istilah niabah, wallahu a'lam bissawab. Ya kayaknya kita cukup sampai di situ ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.